بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكبائر. Saya kemudian bacakan dulu karena kita kajian kitab, jadi saya bawakan kitabnya. Ya, di kadang-kadang saya suka dilema gitu kan. Kalau enggak bawa kitab, dikira nantinya macam-macam, ya. Kalau kita bawa kitab, nanti di komentarnya kok tumben bawa kitab ini. Tapi jadi kadang bingung maunya apa gitu ya. Alhamdulillah. Sebelum berangkat ke sini, ada saya senang sekali ada yang mengingatkan Ustaz saya ngecek-ngecek hafalan, ya kan? Saya lihat tidak menemukan di kitab lain. Padahal belinya di toko yang sama, tempat yang sama, bukunya sama, jilidnya sama. Tapi begitu saya lihat, kenapa di kitab saya ada, di kitab dia tidak? Ya? Baik, kemudian kami sampaikan kitabnya, kami undang datang. Maksud saya untuk melihat kitab antum itu seperti apa, sama enggak dengan saya? Kalau yang saya salah, saya perbaiki. Saya sampaikan pada orang, ini kitab saya salah. Kalau kitab Anda kemudian benar, kita sampaikan. Jadi disitulah ilmu itu bisa sempurna, teman-teman sekalian. Jelas ya? Bismillah. Al-kabair, dosa-dosa besar. Manha Allah wa Rasuluhu anhu fil kitab wa sunnah. Dosa besar itu, perhatikan, definisinya dibatasi oleh para ulama, adalah segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang larangan itu kemudian tertuang dalam Al-Quran, As-Sunnah, wal athar min salafus salihin, juga riwayat-riwayat yang fikah, awas ya, yang kredibel, yang valid, yang ditemukan dari orang-orang di masa lalu yang punya kategori saleh. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada kemudian bertanya apa itu dosa-dosa besar, kita punya batasan definisi. Awas, definisi itu adalah batasan dari pembahasan yang akan dikaji. Jadi kalau antum ingin mengkaji sesuatu, kita harus batasi dulu definisi tarifnya. Kalau tarif disepakati, mudah kita mengurai hukumnya. Baik, mari kita lihat. Pertama, manahallahu anhu wa rasuluhu. Jadi segala yang dilarang, siapa yang melarang? Hati-hati, batasan pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, Rasul. Jadi kalaupun misalnya, mohon maaf, ada seseorang melarang, tapi larangan itu tidak terdapat dalam hukum Allah, tidak terdapat dalam keterangan Rasul SAW, maka kita tidak langsung menyimpulkan bahwa ini bagian dari dosa yang dimaksudkan. Jelas ya? Tapi kalau ada seseorang mengatakan, misal, termasuk saya katakan ini bukan dosa besar, tapi ternyata Allah menyebut itu dosa besar, Rasul menyebut itu dosa besar, maka tinggalkan pendapat orang itu, kembalikan pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Yang ketiga, kadang ada tidak bisa kita tangkap langsung kalimatnya dari keterangan-keterangan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sumbernya dalam Al-Quran. Jadi, kemudian keterangan-keterangan Rasulullah SAW, sumbernya dalam hadis. Ya. Kalau diamalkan, diikuti, disebut dengan sunnah. Ini poinnya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat langsung. Hukumnya ada, tapi tidak langsung sharih. Sharih itu secara jelas langsung disebutkan. Bisa. Kita lompat sedikit ya. Ini yang paling mudah untuk dipahami. Zakat misalnya. Zakat. Saat kita keluarkan zakat fitri, khususnya di akhir-akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri hari pertama di bulan Syawal, kan umumnya di Indonesia mengeluarkan zakat pakai beras kan? Baik, zakat menggunakan beras. Tayyib. Mari kita lihat teman-teman sekalian, dalam Al-Quran tidak ditemukan zakat menggunakan beras. Silakan dicek. Yang sudah hafal sampai 30 juz, ulang lagi hafalannya. Yang belum hafal, lihat lagi mushafnya. Insyaallah sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Ya, zakat menggunakan beras tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada keterangan langsungnya. Lalu dari mana kemudian kita bisa mendapatkan hukum kesimpulan zakat bisa menggunakan beras? Padahal yang didapatkan dalam hadis disebutkannya apa? Gandum. Adanya apa riwayatnya? Kurma. Gak pernah disebutkan zakat boleh menggunakan beras. Nah, bagaimana menyimpulkan hukum itu semua? Bagian ketiga. Ada kita temukan riwayat-riwayat al-athar. Al-athar an-salafis salihin. Athar, riwayat-riwayat fiqah yang dengan riwayat ini menjadi jenis turunan disiplin pengetahuan yang dengan itu bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan. Apa di antara riwayatnya adalah gambaran dari para ulama-ulama dulu, misal Muawiyah bin Abi Sufyan, Salafus Saleh, bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa ketika menyampaikan beliau di Syam bahwa yang dimaksud dengan kurma gandum itu adalah irtun. Irtun itu makanan pokok, disampaikan oleh beliau. Jadi sejenis makanan pokok, sepanjang itu yang dimakan jadi makanan pokok, maka boleh kemudian itu digunakan sebagai bagian dari zakat. Teman-teman sekalian, fokus sini. Nabi menggunakan kurma, Nabi gunakan gandum, karena dua jenis makanan itu adalah makanan pokok yang biasa digunakan oleh Nabi dan masyarakat sekitarannya. Dikata Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau kemudian di satu tempat ada yang makanannya menggunakan selain dari itu, makanan pokoknya, maka boleh dia digunakan untuk sebagai bagian zakat yang dikeluarkan. Inilah yang kemudian di kemudian hari disebut oleh para ulama cara berhukum seperti ini atau istinbat ahkam dengan metode kias atau analogi. Nah, ini dari mana menemukan seperti ini? Salah satunya al-athar. Ya, riwayat-riwayat sampai kepada kita yang diruntut bersumber dari as-salaf, kalangan di masa lalu as-salihin, yaitu orang-orang yang juga dibatasi dengan kriteria salih. Nah, sekarang kembalikan ke dosa besar. Kalau kita belum menemukan di Qur'annya langsung, kemudian belum juga menemukan misalnya, mohon maaf, di hadisnya langsung, tapi kita temukan kiasnya, kesamaan hukumnya. Baik, kesamaan itu menghadirkan misalnya satu jenis yang sama yang bersumber dari riwayat-riwayat, atau riwayat tidak ada tapi cara menyimpulkan hukumnya sama dengan orang-orang dulu seperti kias tadi. Misal korupsi misalnya, disebut langsung nggak di Quran? Tidak ada. Pencurian ada. Jenis korupsi beda jenis pencuriannya, agak lain, agak sedikit berbeda. Tidak disebutkan langsung. Kemudian dalam hadis misalnya, tidak disebutkan langsung. Tapi kita bisa temukan itu senilai dengan kadar pencurian, senilai dengan kadar penipuan. Baik, lalu kadar dosanya seperti apa? Apakah dengan korupsi ini, maaf, misal, akibatnya bisa fatal menjamah masyarakat luas atau tidak? Kawas, lebih berbahaya dibandingkan pembunuh biasa. Pembunuh biasa mengeksekusi, wafat, meninggal. Yang ini mematikan orang dengan pelan-pelan. Bahkan bisa masal. Maka dari itu, disimpulkan korupsi bisa masuk misalnya dalam bagian dosa besar. Nanti kita akan lihat turunan-turunannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau antum temukan kasus ini, mungkin tidak didapati di zaman Nabi. Zaman sahabat belum didapati, tapi bagaimana bisa menyimpulkan hukum seperti itu? Nanti kita lihat turunan-turunan hukumnya.